hujanmu sesudah gerimis memberi arti dalam percintaanku. Sering berselindung di balik awan, munculmu penawar rinduku. Suram gelita sepanjang masa silam, nikah engkau menyedi. Umpamana hoda hilang panduan pada warna kasih yang kau pancar. menyembuhkan perasaan yang remuk ledam diperalatkan cinta terpakaimu itu. Tiada lagi senyum dan puisi bisa melembutkan sanubari yang keras kaku diperlakukan amat. sanggup menukarkan. Gerancang juga terenangku ini, sekiranya kau berbesar hati mengizinkan. Menunggang kuda kepamus malaman, lari dari gemerincing. Gemerincing, ustaz pura-pura. Hey, hey, hey. Aduh teman bertahun. Sandiwara hidup tak pernah kau adukan nasib. Padahal tak pernah merasakannya. Yeah yeah. La la la la la la la la la. Janganlah salah sangka, ku hanya bisa ketawa. Yeah. pasti pada cinta ini, ataupun hanya perasaan meyakinkan diri. Ku tahu pada senyumanmu ada yang terbuku dan masih tak dapat engkau guraikan. Aku tiada daya mendayung bahtera cintaku ke pulau impian. Kini ku rasakan darah yang mengalir adalah cintamu yang sedang ku setiap mata meruntun kagum saksimu di sisi lorong gelita, hanyalah mainan kata rakus ikonmu tak terbendung. Hanyut di lautan nafsu nafsi sendiri. Tak terbendung arus kota.